Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Muhni fi Ta'limi Nahwi memasuki halaman 122. Yaitu tentang bolehnya mengkasroh hamzah pada inna sekaligus boleh juga memfathahnya, yang sebelumnya telah dibahas tentang kapan wajibnya dibaca inna dan kapan wajibnya dibaca anna. Maka pada kesempatan kali ini pembahasan yang ketiga adalah pembahasan tentang boleh inna, boleh anna, ya, simpelnya seperti itu. Salisan yajuzu kasru hamzati inna wa fathuha fi mawadhi'ah. Dibolehkan mengkasru hamzah pada inna dan memfathahnya ada pada beberapa tempat. Minha di antaranya. Awalan idza waqa'at ba'da idzal huja'iyati. Yang pertama apabila dia terletak setelah idza al-fujaiyah, yaitu idza yang maknanya tiba-tiba. Dan idza yang ini jenisnya adalah harf. Beda dengan idza yang dzaraf, ya, dia jenisnya adalah isim karena semua dzaraf adalah isim. Sehingga kalau kita ditanya, idza itu sebenarnya isim atau huruf? Maka harus dirinci. Kalau idzanya al-fujaiyah, maka dia jenisnya harf atau huruf. Kalau idzanya adalah dzaraf, maka dia termasuk isim gitu. Kita ulangi di sini. Jadi boleh dibaca inna, boleh dibaca anna itu yang pertama apabila terletak setelah idza al-fujaiyah. Nahwu contoh kharajatu fa idza inna abi waqifun wa yajuzu fa idza anna abi waqifun. Kharaj itu saya keluar. Lalu tiba-tiba ayahku sedang berdiri. Ya, saya keluar rumah tiba-tiba ada ayahku yang sedang berdiri. Nah, maka di sini setelah idza al-fujaiyah bisa inna dan bisa anna. Sehingga fa idza inna abi waqifun boleh atau fa idza anna abi waqifun juga boleh. Maka diterangkan di sini fathu anna ala tibari annal masdarul muawwala fi mahalli raf'in mubtada'un. Ketika dibaca anna, yaitu fa idza anna abi waqifun, karena masdar muawwalnya itu terhitung pada posisi rafa' sebagai mubtada. Artinya jumlah anna abi waqifun ini masdar muawwal, dia fi mahalli rafin, dia mubtada. Kemudian yang berikutnya wa khobaruhu mahdhufun taqdiruhu hasilun aw sabitun. Khobarnya itu mahdhuf, dikira-kirakan adalah lafaz hasilun atau sabitun. Ya, sehingga kharajatu fa idza anna abi waqifun, jumlah anna abi waqifun itu adalah mubtada, mana khobarnya mahdhuf. Ya, sehingga karena dia fi mahalli rafin maka dibaca anna gitu. Kemudian yang kedua sanian. Idza waqa'at ba'da fa'il jazaa'il waqi'ati fi jawabi syarti. Nahwu qouli ta'ala may yuhadidillaha wa rasulahu fa anna lahu nar jahannam. Yang kedua adalah apabila dia terletak setelah fa jawab fa jaza, yaitu fa yang bermakna untuk balasan, yang dia terletak sebagai atau terletak pada jawab syarat. Contohnya firman Allah Ta'ala man yuhadidillaha wa rasulahu. Mannya adalah man syarat. Barang siapa yang memusuhi Allah dan Rasulnya, fa anna lahu nar jahannam. Ya, maka di sini fa'nya adalah fa'jaza. Balasan bagi orang yang seperti itu namanya fa'jaza. Letaknya sebagai jawab syarat. Fa'anna lahu naru jahannam, maka balasan bagi orang seperti itu adalah baginya neraka jahannam. Ya, di sini dibaca dengan fathah. Wa qawlihi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala yang lain, man 'amila minkum su'an bi jahalatin tsumma taba min ba'dihi wa aslaha fa'annahu ghafurur rahim. Ya, ini juga kasusnya sama, yaitu fa'nya sebagai fa'jaza. Ya, fa'jaza dari syarat tersebut dan letaknya posisinya sebagai jawab syarat. Ya. Barang siapa yang di antara kalian melakukan perbuatan yang buruk karena tidak tahu kebodohannya, ya, kemudian dia bertobat setelah itu dan memperbaiki diri, ya, fa'annahu ghafurur rahim, maka sungguhnya Allah itu Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, artinya balasan bagi orang seperti itu ada sebuah wa'ad, sebuah janji dari Allah bahwasanya masih ada peluang untuk minta ampun. Kenapa? Karena Allah Maha Penyayang. Quri'a qalu ta'ala, maka firman Allah Ta'ala tersebut ada yang membaca dengan fa'anna lahu naru jahannam, yaitu di fathah pada annanya. Wa qalu fa'annahu ghafurur rahim bi kasri hamzati inna wa fathiha, dan ada yang membaca dengan di kasru hamzah pada inna dan fathah pada inna. Ya, kasra pada inna atau fatha pada anna itu fa'annahu ghafurur rahim atau fa'innahu ghafurur rahim. Maka diterangkan fathu anna ala tibari anna al-masdar al-mu'awwala fi mahalli raf'in mubtada'un khobaruhu mahdufun takdiruhu hasilun aw sabitun. Ya, illah atau alasan yang ada itu sama dengan kasus nomor 1 atau poin 1 dibaca dengan anna dengan di fathah, karena masdar muawalnya itu posisinya sebagai mubtada, pada posisi rofa dia sebagai mubtada, sedangkan khobarnya mahdhuf yaitu la fathah hasilun aw sabitun. Ya, sehingga fa'anna lahu naru jahannama itu fi mahalli rafin mubtadaun, khobarnya hasilun. Kemudian yang ketiga, salisan, idza waqa'at fi mawdhi'it ta'lili, apabila terletak pada tempat ta'lil atau posisi ta'lil menunjukkan alasan atau tujuan, ya, waqad quri'a bi kasri hamzati inna wa fathiha qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala dibaca dengan kasrah hamzah pada inna dan di fathah hamzah pada anna, yaitu inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barrur rahim. Ya, inna kunna min qablu nad'uhu, kemudian innahu huwal barrur rahim, pada innahu ini ada yang membaca dengan kasrah inna, ada yang membaca dengan dengan fathah yaitu anna. Ya, karena ini pada tempat ta'lil. Kemudian yang keempat, rabi'an anta qa'a ba'da la jaroma. Ya, terletak setelah lafadz la jaroma. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, la jaroma annallaha ya'lamu ma yusirrun. Ya. La jaroma annallaha ya'lamu ma yusirrun, itu terletak setelah la jaroma, maka di situ bisa anna dan bisa inna. Wal fathu huwa al kasirul ghalib. Nah, dan di fathahnya itu lebih banyak dan lebih dominan, ya. La jaroma, kita lihat itu pada ayat Surat An-Nahl ayat 23. Surat An-Nahl ayat 23. Ya, kita lihat. Ya, la jarama annallaha ya'lamu ma yusirrun wa ma yu'linun. Tidak diragukan lagi bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka lahirkan atau mereka perlihatkan. Ya, di sini ya, kalau berkaitan dengan ayat maka mengikuti apa yang ada di mushaf gitu ya. Artinya ketika kalimat biasa ya, telah laja Roma bisa inna bisa anna gitu. Sedangkan dibaca anna itu lebih banyak. Itulah empat tempatnya. Empat tempat di mana hamzahnya boleh inna ataupun anna. Kemudian yang berikutnya di situ diterangkan tentang cara mengi'rab. Nama dhiju mu'arabatun. Contoh-contoh jumlah yang sudah di'rab. Awalan ka'anna al-kitaba mu'allimun. Seakan-akan kitab itu adalah guru. Ka'anna harfu nasbin wa taswihin mabniyun ala al-fathi la mahala lahu min al-i'rabi. Ka'anna adalah huruf nasab dan huruf tasbih atau huruf untuk menyerupakan. Mabni fathah tidak memiliki posisi i'rab. Kenapa? Simpel saja dan ini jadi kaidah. Semua huruf itu tidak memiliki posisi i'rab. Semua huruf. La mahala lahu minal i'rab. Al-kitaba ismu ka'anna mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu. Mu'allimun khabaru ka'anna marhun wa alamatu rafihi dhammatu zahiratu. Al-kitabnya isimnya yuh mu'allimun khabarnya. Kemudian yang kedua, innamal mu'minuna ikhwatun. Innama inna harfu nasbin wa taukidin muhmil ya, harfu nasbin wa taukidin muhmalin ya mabniun alal fathi la mahalla lahu min al-i'rabi. Ma harfu kafin zaidin mabniun ala sukuni la mahalla lahu min al-i'rabi. Al-mu'minuna mubtada'un marhun wa alamatu rafihi al-wawu li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Ikhwatun khabarun marfu'un wa 'alamatu rafihi dhammatu dhahiratu. Ya, di sini innamal mu'minuna ikhwatun karena innanya itu dihapus hukumnya oleh ma zaidah. Ya, di sini diterangkan ma harfu kafin. Ya, zaidun mabniun 'ala sukun. Ma-nya adalah huruf kaf. Huruf kafin apa? Ya, apa kafin? Kafun afan kafun wa. Nah, ulangi ma harfun kafun, yaitu huruf yang menahan atau mencegah dari apa? Mencegah dari amalnya inna ya, sehingga inna ma itu namanya kafun makfufun atau kafah makfufah ya. Inna ma ini sering disebut dengan istilah kafah makfufah atau kafun makfufun. Kafun adalah ma-nya, yaitu yang menghalangi amalnya inna. Innanya adalah makfufnya yang dihalangi amalnya ya, sehingga innama sering disebut dengan istilah tadi kafah makfufah atau kafun makfufun. Namanya zaidah ya, mabni sukun tidak punya posisi i'rab. Kemudian yang ketiga, inna ma'al usri yusra. Inna harfu nasbin wa taukidin mabniun 'alal fathi la mahalla lahu min al-i'rabi. Ma'a dhurfu makanin mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu wa huwa mudhafun. Al-usri mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarihi al-kasratu dhahiratu. Wasibul jumlati fi mahali raf'in khobaru inna muqaddamun. Yusran ismu inna mu'akhurun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu. Ya, ini yang wajibnya apa mendahulukan khobarnya karena isimnya adalah nakirah ya, inna ma'al usri yusra. Kemudian sami'tu annaka maridun. Sami'tu fi'lun madhin mabniun 'ala sukuni litisalihi bita'i Wata'u dhamiru rafin muttasilun mabniun ala dhammi fi mahali rafin fa'ilun. Anaka an harfu nasbin wa taukidin mabniun ala fathi la mahala lahu min al-i'rabi. Al-kafu dhamiru nasbin muttasilun fi mahali nasbin ismu anna. Maridun khobaru anna marhun wa alamadu rafihi dhamadu zahiratu. Wal-masdarul mu'awalu anaka maridun fi mahali nasbin maf'ulun bihi. Ya, ini sami'tu annaka maridun. Jadi jumlah annaka maridun itu posisinya nasab sebagai maf'ul bih. Kalau kita ditanya kenapa di sini anna bukan inna, karena posisinya nasab ya, karena dia pada posisi nasab sebagai maf'ul bih, maka dibaca dengan anna. Ya, silakan difahami lagi ya, i'rab yang ada dihafalkan tentunya ya. Karena dengan hafal maka akan menjadi faham, atau dengan faham bisa menjadi hafal. Silahkan mana yang lebih mudah, hafalkan dulu baru fahami, fahami dulu baru hafalkan. Tidak ada sesuatu yang harus mana yang lebih dahulu ya, karena itu bersifat ya luas saja ya. Ada yang mungkin dia lebih senang saya hafal dulu setelah hafal fahami, atau fahami dulu setelah faham hafalkan ya, silahkan. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Atas kesalahan kekurangan ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.